Lirik lagunya penuh makna, dari tema cinta hingga alam semesta. Penyair hingga presiden pernah menjadi partner kolaborasinya. Diriri-diri, diriri-diri. Anda pasti tahu siapa dia. Simak perbincangan saya Marisa Anita bersama dengan Ebit GAD dalam Satu Indonesia. Itu sebetulnya saya sempat parodiin lagu itu ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Darai kuda supaya baik jalannya, tak tik-tuk tik-tak. Ebit GAD ya, buat saya sih itu termasuk the legend ya. Legend, lagu-lagunya sangat bagus sekali dan inspiratif. Dan Ebit GAD ini selain memberikan inspirasi juga memberikan pahala dan memberikan pekerjaan kepada orang. Contohnya seperti saya bisa dapat uang dengan memparodikan lagu-lagu Ebit GAD, karena dengan adanya lagu-lagu yang khas itu bisa dijadikan sebuah jokes tapi tanpa mentertawakan lagu itu. Pertama kali saya dengar lagu Ebit itu, wah, saya tertarik karena pertama penyanyinya suaranya mirip penyanyi country seperti John Denver yang folk, yang suaranya halus. Ya, saya suka banget karena liriknya seperti puisi. Jadi dan lagu favorit saya Berita Kepada Kawan. Jadi kalau saya dengar itu, saya bisa membayangkan suasana dari lagu itu. Jadi lirik betul-betul menciptakan kenyataan itu di benak saya. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tanah kering berbatuan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menapa kering rerumput. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, oh, oh, oh. Cukup. Aku nggak mau Pak Ebit berhenti, enak betul. Harusnya diterusin ya. Iya, weh. Tapi kepanjangan. Tapi kepanjangan. Ya. Memang ya. Kalau misalnya ngomongin tentang lagunya Pak Ebit ini, liriknya dalam, terus melodinya nempel. Yang saya tahu nih Pak, ya. Setiap lagunya Pak Ebit itu pasti ada cerita di belakangnya. Kalau Berita Pada Kawan itu apa ceritanya? Pada saat itu kebetulan di daerah dekat dari tempat saya lahir itu ada peristiwa gas beracun di Dieng. Dan itu membuat saya tergerak untuk menulis bahwa kalau kita memahami bahasa alam atau kita mau berusaha mendekati alam, isyarat-isyaratnya, tanda-tandanya, rasanya kita tidak akan berseteru dengan alam tapi justru bersinergi, membuahkan kebaikan untuk kita semua gitu. Makanya, hasilnya lagu itu. Dan tapi ini juga ada beberapa judul lagi kan yang kayaknya berbau alam gitu. Ya, untuk kurang lebih seperti itu. Seperti yang ya dulu niatnya saya ya cuman untuk mengingatkan saya aja, mengingatkan diri saya aja bahwa sebaiknya kita hidup itu ya berusaha untuk berdampingan dengan makhluk lain ciptaan Tuhan. Kemudian masyarakat bisa menafsirkan lebih jauh bahwa lagu-lagu itu bisa menjadi tema besar dalam satu peristiwa bencana misalnya, yang kemudian membangkitkan empati banyak orang untuk membantu. Itu buat saya berkah, berkah, dan mudah-mudahan jadi ibadah. Baik, baik Pak Ebit. Saya mau meneruskan perbincangan, Pak. Mungkin kita bisa ke sana? Iya, iya. Ayo. Oke. Silakan Pak. Ya. Bapak ini kan sebetulnya terlahir dengan nama Abid Ghofar bin Abu Ja'far. Iya, iya, iya. Kok tahu aja ya? Padahal udah saya rahasiakan. Oh, itu bisa akhirnya jadi Ebit G.A.D. Itu ceritanya gimana? Memang nama saya Abid Ghofar dan ayah saya Abu Ja'far. Iya. Kemudian satu saat saya kursus bahasa Inggris, masih baru tamat SMA. Gurunya orang bule betulan. Nah, orang asing itu kalau menyebut A itu E kan nyebutnya. Ya, jadi tulisan A, B, E, T, E, T dibacanya Ebit, Ebit terus. Saya pikir, wah ini unik juga ini karena jadi tidak biasa. Dan G-nya ya nama saya, ya. Saya singkat supaya lebih pendek, kemudian AD-nya adalah nama orang tua saya singkat juga. Jadi Ebit G.A.D. Iya. Kalau misalnya suara khas dari Pak Ebit, sampai sekarang tuh kayaknya nggak ada yang nyaingin. Musical influence-nya Pak Ebit tuh siapa? Kalau yang nyaingin banyak pasti. Enggak, tapi Pak Ebit nggak ada Pak Ebit. Jadi kalau suara itu anugerah ya. Nah, kebetulan saya mungkin dapat tetesan darah suka musik itu dari ayah. Ayah saya itu dulu pemain biola. Dalam tanda kutip ya. Dia tidak bermain secara kelompok, tapi dia memainkan biola itu hampir setiap hari. Kalau memusikalisasi puisi itu ceritanya gimana awalnya Pak Ebit? Awal tampil saya ingat bahwa saya memerlukan MH Ainun Najib untuk menjadi pendamping saya. Padahal dia gak bisa main suling, tapi saya paksa dia harus main. Pokoknya apapun bunyinya, yang penting ada di sebelah saya main suling gitu. Nah, tapi pada satu saat, kawan-kawan saya ini mulai kan membujuk-bujuk saya untuk, dong direkam karyanya. Terus akhirnya terjadilah, wujudlah itu yang namanya rekaman kaset. Ya. Ya. Pak Ebit kan bikin album 2015, Serenade. Iya, iya. Tapi itu bukan untuk umum, hanya untuk fanbase-nya Pak Ebit aja gitu. Nah, ini sebenarnya pemahamannya tidak persis seperti itu. Oh. Awalnya album itu sebenarnya album yang saya ingin persembahkan untuk istri. Karena saya merasa istri ini bagian penting dari hidup saya. Dia sudah rela berkorban untuk menemani saya, tapi di tengah perjalanan istri dan anak-anak saya ini untuk masyarakat aja. Tapi betul itu Pak Ebit, kalau misalnya bicara mengenai fanbase-nya Pak Ebit itu dari sampai sekarang loh Pak Ebit, yang lebih muda dari saya aja masih ngefans sama Pak Ebit. Itu saya rasa peran mereka memberi dorongan moral kepada saya untuk kembali berkarya. Itu sebenarnya peran yang terbesar. Dan memberi keyakinan pada saya bahwa masyarakat masih menginginkan karya saya. Oh, masih banget, Pak. Kita akan jeda sejenak, Pak. Yeah, nanti kita masih akan kembali bersama dengan Ebit G.A.D. Tetaplah di Satu Indonesia. Oh iya, Pak SBY. Punya pengalaman apa dengan Pak SBY? Wah, lagu saya mau dibeli barangkali. Untuk kampanye saya pikir begitu. Dan wah, ini mau ditolak presiden. Kembali di Satu Indonesia masih bersama sang legenda Ebit G.A.D. Nah Pak Ebit, kan tadi Pak Ebit sempat sharing tuh, Serenade itu sebetulnya dari 9 lagu, 5 lagu itu sebenarnya puisi untuk istri. Iya, iya. Itu yang dari 5 itu yang paling bikin ibu itu meleleh itu yang mana? Mungkin bisa di-share sepenggal aja, Pak. Kalau setiap pagi aku kecup cahaya lembut di keningmu. Nah itu jadi kau tengadah menatapku, maka rekatlah cinta kita. Lihat anak-anak kita semua tertawa mereka. Melihat kita seperti anak remaja. Tapi aku tak peduli. Sebab cinta itu perlu. selalu segar sepanjang waktu. Gitu. Kadang-kadang karena sudah lama kita lupa mengekspresikan atau gestur tubuh kita tidak lagi berperilaku sebagai orang yang mencintai. Maka saya punya kiat setiap pagi saya selalu kecup keningnya. Jadi saat bangun tidur sebelum salat itu selalu saya kecup keningnya dan itu insya Allah itulah yang membuat cinta menjadi segar kembali menurut saya. Sosok ayah yang bijaksana, yang sangat menyayangi istri, anak-anaknya. Setiap ada ulang tahun aku, setiap ada acara apa, dia selalu bikin puisi, taruh di Facebook aku. Terus dia biasanya apa? Kalau tiap hari romantis deh, tiap malam gitu. Susah diutarakannya, I love you, yeah. Sebagai seorang ayah ya, dia ayah yang sangat demokratis ya menurut saya. Jadi dia kita bisa berdiskusi almost everything sama papa ya. Jadi dan dia sangat terbuka dalam obrolan apapun sampai ke apa hal yang mungkin tabu bagi orang lain atau banyak yang menyangkut sensitif atau apa. Tapi selama itu logical reasoning, dia terima dan menurut saya sangat sangat terbuka gitu. Ada juga nama perempuan yang muncul terus di lagunya Pak Ebit sampai jadi tetralogi. Kamelia. Itu memang muncul pertanyaan kan, Kamelia ini siapa? Kamelia ini orang mana? Cantik kah? Atau saya ingin menegaskan di sini. Jadi Kamelia itu adalah tokoh imajinatif semata. Jadi tidak pernah ada manusia sesungguhnya yang saya puja-puja bernama Kamelia itu tidak ada. Karena kalau dilihat, di Kamelia 4 kan dia saya matikan, gitu. Saya selesaikan. Karena saya pada waktu itu masih punya prinsip bahwa saya ini seniman. Kalau saya memanjang-manjangkan ini, maka saya sudah kehilangan cita rasa seni. Okay. Kalau ngobrol gini kayaknya kurang kalau misalnya tidak ada yang satu ini, Pak Ebit. Untuk snacking, silakan loh Pak Ebit. Ntar saya buka dulu. Silakan Pak. Oh ini makanan. Apa ini Pak? Ini makanan namanya ada yang menyebutnya lanting, ada yang menyebutnya kelanting. Kali ini dibuat dari singkong ya. Katanya jadi, ini cemilan sebelum tidur. Enggak juga. Jadi memang betul kadang-kadang mau tidur malah makan ini. Jadi kalau istri saya, kalau dia sudah mulai membuka toples itu, ayo, udah mau tidur loh malah kriuk-kriuk gitu. Sudah lama saya nggak makan ini, jadi pengen makan lagi nanti. Silakan loh, ya, boleh sekali lagi loh. Ya, terima kasih. Jangan-jangan, nanti ya. Ngomongnya nyelip. Ini ada satu lagi orang. Nah. Oh iya, Pak SBY. Punya pengalaman apa dengan Pak SBY? Beberapa waktu sebelum menjadi presiden itu sekretaris militer itu menghubungi saya bahwa beliau pengen ketemu saya membicarakan soal lagu. Saya pikir lagu saya mau dibeli barangkali untuk kampanye, saya pikir begitu. Dan saya sudah siap untuk menolak untuk itu karena memang selama ini saya tidak izinkan untuk kampanye yang saya nggak tahu tujuannya apa. Tapi ternyata setelah sampai di kediaman beliau, beliau meminta saya untuk mendengarkan lagu yang beliau ciptakan. Oh ini lagu, saya pikir mau pamer saja gitu. Bagus Pak SBY. Ya, terus. Tapi ternyata setelah itu beliau menyampaikan, gimana kalau Mas Sebit menyanyikan karya saya ini, kemudian direkam. Wah, saya agak shock juga. Aduh, saya ini selama ini dikenal hanya menyanyikan karya-karya saya sendiri. Maka saya berpikir sejenak, wah ini mau ditolak presiden. Kalau enggak ditolak nanti saya jadi seperti kehilangan kekuatan yang sudah saya pertahankan selama ini. Gitu. Maka saya sampaikan ke Pak SBY, Pak, saya coba, saya tidak berani mengiyakan tapi juga tidak menolak. Saya mau mencoba, ini pun kalau diizinkan, untuk mengubah ulang, memakai ciri-ciri yang biasa saya bawakan. Iya, ya, silakan dengan senang hati. Monggo, monggo. Enggak apa-apa, itu malah senang, malah gembira beliau. Saya sebenarnya dulu mencoba melawan takdir gitu. Maksudnya gimana? Jadi kalau saya menyanyi itu saya sebenarnya punya bayangan kalau anak saya enggak nyanyi, saya merasa itu lebih baik. Lagi di Satu Indonesia, kali ini Pak Ebit G. Adi tidak sendiri, tapi juga ditemani oleh anak keduanya, yaitu Adera. Adera, selamat datang di Satu Indonesia. Yeah. Sayang, sebenarnya kita pengen Adera berkolaborasi sama Pak Ebit, cuma karena kurang sehat, jadi tidak bisa. Iya, yeah, suaranya kedengeran agak seksi-seksi. Agak seksi-seksi gimana gitu ya, serak. Pengen konfirmasi nih, benar, waktu dulu itu ketika mau bermusik, sebetulnya Pak Ebit keberatan ketika mengetahui anak-anaknya juga ikut bermusik. Ini mungkin persepsi aja, masalah persepsi. Jadi nah, karena mungkin nggak di ini kali, mungkin nggak diajak rekaman ya, gitu. Oh. Tapi bukan berarti bahwa saya melarang, tidak. Saya memberi kesempatan pada anak-anak saya untuk memilih jalan hidupnya sendiri, untuk menemukan identitasnya sendiri. Saya sebenarnya dulu mencoba melawan takdir gitu. Maksudnya gimana, Pak? Jadi kalau saya menyanyi itu saya sebenarnya punya bayangan kalau anak saya nggak nyanyi, saya merasa itu lebih baik. Tapi kelihatannya Tuhan punya cara lain untuk menyadarkan saya bahwa anak-anak saya punya bakat, kenapa saya harus menghalangi gitu. Saya memberi sarana, saya memberikan pelajaran berbagai macam ilmu, ya. Memberikan kesempatan mereka mempelajari apapun, termasuk musik. Ya. Adera, umur berapa ketika memutuskan kayaknya ini akan jadi profesi saya deh ya? Dan waktu itu obrolan seperti apa yang terjadi antara Adera dengan Pak Ebit? Waktu SMA nyoba-nyoba jadi vokalis gitu. Ya. Nah, abis dari vokalis, mendalami nyanyi tapi dengan gak serius. Akhirnya cover-cover lagu, senang cover-cover lagu gitu, dan diupload ke YouTube dan segala macem. Sampai ada undangan nyanyi dan ya udah deh aku setujui pada saat itu aku manggung deh sekali gitu. Iya. Dan pada saat itu kayaknya semuanya langsung yang tadinya nggak mau nyanyi ngelihat penontonnya sebanyak itu dan seantusias itu langsung berubah pikirannya. Wah, ternyata manggung itu enak ya gitu. Nah, setelah itu baru kita mulai ngobrol serius. Iya. Tapi obrolannya bukan, "Pak, aku mau nyanyi gimana nih?" Bukan gitu. Iya. Jadi aku juga berjuang sendiri. Makanya Adera itu nggak pernah mengcover lagu ayah. Karena itu, karena tidak boleh. Bukan persoalan boleh atau tidak boleh, iya. Tapi bagaimana dia menempatkan kemandiriannya. Kemudian setelah kemandiriannya ini benar-benar solid, menyanyikan lagu saya tanpa orang mengingat bahwa itu anaknya Ebit. Tapi ini anak menyanyi lagu karya Ebit G. Adi dengan baik. Iya. Itu yang sebenarnya itu kan challenge jadi, tersendiri, yeah. Tersendiri itu yang lagi jadi kan, goalnya benar-benar itu. Berat. Dulu awal-awal kan sempat kesel juga kan kayak gitu. Iya. Oh, awalnya ya. kalau lagi nyanyi lagu saya dia agak emosional. Awalnya dulu setiap ke media yang ditanyain cuma papa terus. Oh iya. Pas lagi promo awal-awal banget. Oh, lagu-laguku belum ada, belum bermunculan di mana-mana gitu. Dan akhirnya jadi bad mood gitu di pas, tapi dulu itu aku belum sadar, tapi sekarang kan ya emang aku anak papa kok, itu wajar banget. Jadi bisa dibayangkan begini, saya ingin menyampaikan bahwa kebahagiaan saya sebagai orang tua bahwa saya sudah bisa menurunkan bakat saya kepada anak saya, tetapi dia punya kemandirian yang kuat sehingga dia dikenal tanpa harus membawa nama saya. Pak Ebit ini kan adalah salah satu musisi Indonesia yang sampai sekarang itu masih sangat dihormati oleh penggemar musik dari berbagai generasi dan berbagai umur. Apa kira-kira yang menjadi kunci sehingga seorang musisi bisa seorang musisi seperti Pak Ebit itu bisa everlasting? Seperti yang saya selalu katakan bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Saya itu menjadi seperti sekarang ya semata-mata karena Tuhan. Jadi saya bukan orang istimewa. Saya kira itu bahwa saya orang yang bernasib baik saja mendapat kesempatan untuk melakukan hal seperti ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Ebit dan juga Adera sudah berbincang di Satu Indonesia. Kira-kira siapa lagi yang akan saya ajak bicara dalam Satu Indonesia? Saksikan terus Satu Indonesia setiap hari Sabtu siang. Saya Marissa Anita undur diri, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih banyak Pak Ebit.